Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, senang sekali pada hari ini kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk kembali kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memahaminya secara lebih baik dan berusaha kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-54 dari surah Al-Mu'minun yang akan menginformasikan kepada kita tentang bagaimana kesenangan dan keceriaan yang dijalani oleh orang-orang yang kufur di dalam kehidupan dunia ini adalah merupakan bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazarhum fi ghamratihim hatta hin. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Para pendengar rahimakumullah, di sini Allah dengan tegas mengatakan fazarhum, biarkan saja mereka di dalam kesesatan. Ya, kalau sudah tidak mau lagi diajari, tidak mau lagi diarahkan, tidak mau lagi untuk dibimbing kepada jalan yang benar, fazarhum. Ya, biarkan saja mereka. Ya, jangan diurusi lagi. Udah terserahlah masing-masing. Nah, begitulah bahasanya. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keinginan yang sangat besar agar semua masyarakat Arab pada saat itu dan semua umatnya ini adalah orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah. Menarik kita perhatikan ayat ini karena begitu sangat tegas Allah menginformasikan atau memberikan penegasan tentang apa yang harus dilakukan. Biarkan mereka. Di beberapa keterangan ayat lain Allah mengatakan fazarhum ya'kulu wa yatamatta'u hatta yulaqu yaumuhumul ladzi yu'adun. Ya. Biarkan mereka makan dan minum, makan dan bersenang-senang sampai mereka bertemu dengan hari yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan cemburu, jangan iri karena ternyata ketika orang-orang kufur tidak mau taat kepada Allah, tidak keras kepala, tidak mau menerima ajaran agama, tidak mau melaksanakan ajaran agama dengan baik, maka kemudian terjadi adalah bukan tidak mesti Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan menghancurkannya sebagaimana yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Khusus pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan satu bentuk azab lain yaitu membiarkan, dan ini suatu hal yang begitu sangat tidak enak. Ya, biarkan mereka. Ya, ibaratnya kalau analoginya begini, ada anak kita yang bandel sekali, tidak mau di mau naik pohon, kita katakan jangan naik ke atas pohon, jangan naik ke atas pohon, tapi ternyata masih bandel juga mau naik ke atas pohon. Ah, terserah kau lah. Ah, terserah mau naik, naiklah, tapi awas nanti ya. Ah, itu adalah bentuk ancaman yang jauh lebih tinggi daripada kalau diancam dengan pukulan misalnya, ya, bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi fazarhum fi ghamratihim, biarkan saja mereka. Ya, kita tahu bahwasanya di hari akhirat nanti salah satu bentuk azab Allah yang begitu sangat menyakitkan adalah la yukallimuhum wala yanzuru ilaihim. Ya, Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan juga tidak akan melihat kepada mereka. Nauzubillah min zalik. Di hari yang begitu sangat menakutkan, di hari kita mengharapkan belas kasih sayang Allah, ternyata terhadap orang-orang yang melakukan tindakan pembangkangan di dalam kehidupan dunia ini, mereka tidak akan diterge oleh Allah, mereka tidak akan dilirik oleh Allah saja tidak, ya, jangankan dilihat, dilirik oleh Allah saja tidak. Ya, ibarat kalau kita jumpa dengan cewek, ditengok saja tidak, itu sakit sekali. Ya, kalau ditengok saja sudah enak lah itu. Tapi kalau tidak diartikan, tidak dilirik saja tidak, ini suatu hal yang begitu sangat menyakitkan. Kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan diri saya? Kurang ganteng dan sebagainya. Jadi, fazarhum, biarkan saja mereka, karena ini adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada pernyataan yang mengatakan bahwa umat Yahudi terbagi kepada 71 golongan. dan umat Nasrani terbagi kepada 72 golongan, dan umat Islam terbagi menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu, ahli sunnah wal jamaah. Jadi timbul pertanyaan, siapa yang satu golongan itu, wahai Pak Ustaz? Katanya. Maka berdasarkan pemahaman hadis ini sungguh jelas, ketika Nabi Musa berdakwah, ada banyak sekali aliran sesat. Tinggal agama Yahudilah yang benar, maka di dalam 71 itu Yahudi yang selamat. Ketika Nabi Musa wafat, masuklah agama Nasrani, maka muncul suatu agama baru yaitu Yahudi yang habis sudah masa kadaluarsanya karena Nabi Musa telah wafat. Maka di zaman umat Nasrani Nabi Isa hidup, semua aliran ada 71 itu dikatakan sesat, kafir, kecuali satu, yaitu pengikut Nabi Isa dengan agamanya Nasrani. Begitu masuk ke dalam ajaran Islam, maka seluruh yang ada 73 tadi, termasuk Yahudi dan Nasrani, sudah digolongkan sebagai bukan lagi bagian agama yang diridhoi oleh Islam, karena telah datang Nabi baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya, pada waktu Islam ini ada 73 yang menggambarkan 7. Kenapa kok disebut 7? 7 ini dalam bilangan Arab itu adalah bilangan banyak. Sama seperti sab'a samawat. Kenapa 7 langit, 7 lapis? Karena 7 itu banyak. Berapa sebenarnya jumlah langit? Itu tidak terkira dan sampai sekarang masih misteri. Begitu juga dengan 7. Jadi disebutkan di sini banyak sekali sekte, ajaran-ajaran kekafiran di dunia ini kecuali Islam. Yang namanya Islam adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Maka di sini kita katakan aliran Islam apapun bentuknya, selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ahli sunnah wal jamaah, apakah dia Muhammadiyah, ahli sunnah wal jamaah, NU ahli sunnah wal jamaah, Al-Wasli ahli sunnah wal jamaah, Ittihadul Mubaligin ahli sunnah wal jamaah, Salafi ahli sunnah wal jamaah, selama dia asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai Mu'tazilah pun menurut Imam Ghazali, semuanya adalah bagian dari Islam dan semuanya pasti masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, fazarhum fi ghamratihim hatta hin, biarlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Biarkan di sini bukan berarti tidak berdakwah. Dakwah adalah berbagi kebahagiaan. Kita cuma berdakwah, tapi memaksa mereka itu bukanlah koridor kita. Maka ketika kita ingin ambisi yang lebih, sehingga ada ingin untuk memaksa, maka di sini jangan paksa. Biarlah mereka berjalan dengan nuraninya. Kalau dia paham dakwah Islam berbagi kebahagiaan dan mengikuti, maka itu kebaikan. Berdakwah dia juga tidak paham dan tidak mau mengikuti, maka itu tetap kebaikan bagi Anda dan kemudaratan bagi dia. Yang terakhir dan yang ketiga, kesesatan itu tidak berlangsung lama. Kekafiran itu tidak berlangsung lama, kezaliman itu tidak berlangsung lama, hatta hin, dia sampai waktu yang ditentukan. Karena apa? Karena Allah bersama mukmin. Tetaplah yang iman yang berjaya, yang mukmin yang berbahagia, yang beriman yang beruntung. Yakinlah bersama Allah pasti berjaya. Ya, terima kasih Ustaz Jenang. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 54 dari surah Al-Mu'minun ini. Yang pertama adalah penegasan dari Allah untuk membiarkan mereka berlepas tangan, di dalam artian yang sudah masing-masing, yang penting disampaikan ajaran kebaikan. Ketika tidak juga mau diterima, maka itu artinya masing-masing akan bertanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahin, setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian bahwasanya sikap yang negatif, pembangkangan, kekufuran, keingkaran, tidak mau menerima, tidak mau melaksanakan ajaran syariat Islam, itu tidak akan bertahan lama. Karena Allah mengatakan hatta hin, ada batasan waktunya, ada limitnya, tidak akan hidup selamanya. Oleh karena itu, sikap dan tindakan itu satu saat pasti akan berakhir. Dan kalau tetap berakhir dalam kondisi seperti itu, maka inilah yang disebut dengan su'ul khatimah, ya, ditutup dengan sesuatu yang sangat buruk, dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan yang buruk, dan akan berhadapan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Apakah kita ingin seperti ini? Ternyata sikap dan tindakan kezaliman tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan akan berakhir pada waktunya, tinggal bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari tetap ceria menyambut hari kita dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat, dan mari persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan sampai dengan cara memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.